bukan namamu, masih bersama Allah. Dewa. Right, audio sound system. ADS Studio Sote. Bye. tepuk tangannya buat Bolo Dewa dulu dong. Terima kasih. Kembali Bah Gono.